Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan sekarang halaman 375 ya. 375. Antum lihat 374 di sana ada kata bid'ah di sana. Coba lihat. Mengurut kemaluan adalah bid'ah. Karena air kencing keluar dengan alami. Kemudian nomor 2. Hadis ini menunjukkan sunahnya mengurut kemaluan 3 kali setelah buang air kecil. Ya. Kemudian nomor 4. Sunah mengurut kemaluan setelah air kencing ini merupakan pendapat masyhur mazhab Imam Ahmad yang juga diikuti para sahabatnya dalam beberapa karangan mereka. Dalam kitab Al-Insaf, Al-Insaf ini sebuah kitab Al-Insaf fi ma'rifati ar-rajih min al-madhhab ya. Ini karya madhab Hanbali, karya Al-Mardawi, ulama pada abad 9. Hal itu ditegaskan oleh Ahmad dan juga para sahabatnya ya. Dan setelahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah membid'ahkan hal tersebut. Jadi dalam satu madhab ada dua perkataan, yang mengatakan satunya sunnah, yang mengatakan satunya bid'ah. Pertentangan kan? Dua-duanya berlawan karena sunnah lawan dari bid'ah. Ya. Dan kalau misalnya kita boleh tahu sekarang bahwasanya Imam Ahmad atau madhab Hanbali pun lebih mendahulukan dalam banyak kondisi lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Ini yang perlu diketahui dalam beberapa hal. Nah, sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak hal jika ada hadis dhaif diamalkan dan itu tidak bersesuaian dengan sunnah maka dihukumi bid'ah. Itu menurut dari Syekh. Jadi ada perbedaan. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara umum beliau adalah Hanbali. Namun beberapa hal menyelisih mazhab Hanbali dan itu tidak masalah ya. Tidak masalah. Bahkan membid'ahkan hal seperti ini yang masyhur di kalangan Hanbali. Maka tidak masalah. Oleh karena itu jika ada satu pihak membid'ahkan dan satu pihak mensunahkan maka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya boleh antum misalnya berkeyakinan itu bid'ah, silahkan membid'ahkannya dengan alasannya, bukan sekadar membid'ahkan saja. Tetapi urusan penghakiman nantinya Allah a'lam. Dan juga tidak serta-merta langsung disebut sebagai ahli bid'ah ya. Karena siapa tahu justru kita kadang bisa saja kita yang juga pernah melakukan bid'ah mungkin. Bid'ah hasanah. Kemudian 375. Silakan. Nah, tadi boleh enggak ya cek menurut kalau memang merasa masih ada sisa ini? Di sini gini. Jika antum mengurut kemaluan tersebut tanpa ada penghadiran sebagai suatu sunnah, maka itu tidak bid'ah sama sekali. Artinya? Maksudnya itu bukan bentuk-bentuk ibadah. Bukan sebagai ibadah. Tapi cuma emang maslahat aja. Nah, karena maslahat, karena dengan cara diurut ini mungkin air kencingnya akan keluar. Misalnya anyang-anyangan kan. Karena kalau anyang-anyangan, anak enggak tahu kok perempuan anyang-anyangan apa enggak tahu. Kalau anyang-anyangan laki-laki itu kan biasanya kita tuh pengennya tuh ngurut gitu, kayaknya masih tertahan gitu kan. Padahal yang terjadi tidak ada demikian gitu ya. Terhasilkan juga enggak ada hasilnya. Nah, hal tersebut tidak bid'ah itu. Tidak ada penghadiran sebagai sunnah di sini. Kecuali kalau misalnya antum meyakini, oh, ini adalah apa yang Rasul lakukan. Nah, itu baru perlu dalil itu. Karena itu dengan hukum nantinya dan keyakinan sebagai sunnah Nabi maksud saya. Oke, kemudian halaman 375 92. Kita baca Arabiknya dulu. Wa'ani bin Abbas. Ini tulisannya salah ini. harusnya ada alif di sini. Wa'an ibni, ada alif sebelum ba. Wa'an ibni Abbas. Kecuali kalau ditulis wa'an Abdillah ibni Abbas, maka alifnya tidak ada usah ditulis. Tapi di sini kan sebelumnya bukan Abdillah tapi An. Wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqala innallaha innallaha, ini kebalik, innallaha yuthni bukan yunthi. Yunthi ini enggak ada artinya apa, anta yunthi. Yang benar adalah yuthni, kebalik, tha dibalik nun. Yuthni alaikum. Faqalu inna nutbi'ul hijarata al-ma. Rawahul Bazzar bisanadin dhaif wa asluhu fi Abi Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dhikril hijarah. Kita artikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba. Lalu beliau bersabda, "Inna Allah yusni 'alaikum," sesungguhnya Allah memuji kalian. Faqalu, maka mereka berkata, "Nah ini adalah sebab kenapa Allah memuji mereka. Inna nutbi'ul hijaratal ma." Kami menyertakan air saat bersuci dengan batu. Kalimat saat bersuci sebagai arti di sini ini takwil saja, melainkan kalau kita perhatikan tidak ada di atasnya kata saat bersuci, maksudnya arabiknya. Dan ini benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullahu taala dengan sanad yang dhaif. Perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad dhaif, asalnya dari Abu Dawud. Abu Dawud itu sebelum Al-Bazzar. Nah, Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini, yang mana hadis ini langsung juga ada di Abu Dawud mengambil darinya. Ngerti atau enggak antum? Jadi Abu Dawud meriwayatkan. Nah, dari Abu Dawud tersebut kemudian turun temurun periwayatannya sampai ke Al-Bazzar. Nah, periwayatan Abu Dawud itu dhaif, otomatis periwayatan Al-Bazzar juga dhaif karena Al-Bazzar mendapatkan turunan riwayat dari Abu Dawud terhadap hadis ini. Ya, jadi hadisnya dhaif, diingatkan. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa menyebut kata al-hijarah. Perhatikan. Nah, di sini ada hadis lain diriwayatkan oleh sahabat lain, namun kemiripannya ada. Jadi ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini tentang ahli Quba dengan lafaz seperti ini, dan juga Abu Hurairah meriwayatkan juga dengan lafaz mirip dengan ini, tetapi ada yang tidak disebut dari kata yang ada di dalam riwayat Al-Bazzar ini, yaitu al-hijarah. Berarti riwayat sahih oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abi Hurairah itu gimana lafaznya? Inna Allah yusni alaikum faqalu inna nutbi'ul ma, atau semacamnya. Yang penting al-hijarah itu tidak ada. Ngerti? Jadi ada dua riwayat Rasulullah, kemudian ada riwayat Abu Hurairah, ada juga riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Abu Hurairah nantinya bersambung ke Ibnu Khuzaimah, sanadnya sahih. Riwayat Ibnu Abbas kemudian bersambung ke Abu Dawud, dan bersambung nanti ke bawahnya Al-Bazzar. Dan riwayat Abu Dawud ya juga Al-Bazzar, maka riwayatnya dhaif. Bukan maka, tapi riwayatnya memang dhaif sanadnya. Yang kita ambil di sini ya riwayat yang sahih tentu saja. Nah, sementara riwayat yang sahih yaitu Ibnu Khuzaimah diriwayatkan oleh Abu Hurairah kemudian nanti nyambung ke Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, maka riwayat ini tidak ada di dalamnya lafaz al-hijarah. Tidak disebutkan. Nah, kemudian riwayat dari Ibnu Abbas yang tersambung kemudian kepada Abu Dawud dan juga kepada Al-Bazzar, di dalamnya terdapat lafal al-hijarah. Itu bedanya. Yang dhaif ada lafal hijarahnya, yang sahih tidak ada lafal hijarah. Ya. Peringkat hadis. Hadis ini sahih tanpa penyebutan kata hijarah karena kata itu dhaif. Mengerti maksudnya? Tadi hadis ini sahih jika lafal hijarahnya hilang. Karena apa? Karena periwayatan tanpa lafal hijarah itu sahih sebagaimana Ibnu Khuzaimah. Karena kata itu dhaif, yaitu kata apa? Al-hijarah di sini dhaif disebabkan periwayatannya terhadap Abu Dawud itu dhaif. Dalam kitab At-Talkhis. Apa ini? Kitab apa ini At-Talkhis? Kitab At-Talkhis adalah kitab Talkhis Al-Habir karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berisikan tentang takhrij-takhrij hadis dan penjamaan hadis, jalur-jalur sanad hadis, yang diringkas dari kitab yang bernama Al-Badrul Munir karya Imam Ibnu Al-Mulaqin yang merupakan guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab tersebut atau kitab ini adalah kitab pentakhrij dan pembahasan sanad-sanad hadis dalam kitab Asyarah Al-Kabir karya Imam Ar-Rafi'i, dan beliau adalah imam besar mazhab Syafi'i. Dalam kitab Talkhis dijelaskan hadis di atas, yaitu hadis tadi para penduduk Kuba menggabungkan air dengan batu saat bersuci dengan adanya lafal hijarah, ya, diriwayatkan oleh siapa? Al-Bazzar dalam kitab musnadnya. Jadi Al-Bazzar mempunyai kitab musnad, musnad Al-Bazzar, yang dinamakan oleh beliau Al-Bahar Az-Zakhor namanya. Itu belasan jilid besar kitab karya Al-Bazzar, kitab hadis sebagaimana Musnad Ahmad, kitab musnad, ya. Dan kami tidak mengetahui ada seorang pun yang meriwayatkan dari Az-Zuhri kecuali Ahmad bin Abdul Aziz. Berarti di sini kalau dalam ilmu hadis namanya adalah tafarrud. Tafarrud itu artinya menyendiri, ya. Berarti ya cuma satu orang. Kalau tafarrud orang tersebut siqah, itu tidak masalah. Namun jika tafarrud perawi tersebut menyendiri meriwayatkannya, itu adalah periwayatan yang lemah, maka dihukumi lemah tanpa ada penguat. Karena tafarrud sendiri dia tidak ada dalam tobaqotnya yang meriwayatkan serupanya dari para perawi dhaif atau perawi yang thiqah. Jadi Ahmad bin Abdul Aziz, sementara Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama jarh wa ta'dil, menilai Ahmad bin Abdul Aziz sebagai perawi yang dhaif. Nah, karena Ahmad bin Abdul Aziz ini beliau dhaif dan beliau menyendiri meriwayatkan, maka lemah hadis tersebut. Ya. Andai misalnya beliau memang dhaif, namun kemudian ada perawi dhaif lainnya yang dhaifnya ringan, dhaifnya biasa, itu juga perawi sepertinya, maka bisa saja hadis tersebut masuk ke dalam kategori hasan li ghairihi. Atau misalnya ada perawi lain yang semisalnya, semodelnya yang thiqah dan sanad dalam riwayat lain, dalam sanad lain itu thiqah semua, maka menjadi sahih li ghairihi bisa. Tapi ini dhaif beliau, dan juga beliau menyendiri. Karenanya An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab adalah kitab Al-Majmu' karya Al-Nawawi. Beliau berkata rahimahullah, yang paling populer dari jalur periwayatan hadis adalah bahwa mereka bersuci dengan menggunakan air. Berarti mana yang lebih sahih? Bahwasanya ahlu Quba itu mereka bersuci hanya menggunakan air saja, tanpa apa? Tanpa batu. Berarti dia menggabungkan antara air dan batu, hanya air saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dalam kitab Al-Khulasah, ini salah ini, nulisnya salah. Yang benar adalah Al-Khulasah. Al-Khulasah. Al-Khulasah. Al-Khulasah adalah kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang aslinya bernama bernama Khulasatul Ahkam fi Muhimmatiddin fi Muhimmatis Sunan wa Qawaidul Islam, wa Qawaidul Islam. Itu judulnya Khulasatul Ahkam yang penting. Khulasatul Ahkam kitab karya Imam Nawawi sebagaimana Bulughul Maram modelnya. Isinya hadis-hadis hukum. Ya, itu karya Imam Nawawi. Isinya hadis-hadis hukum saja sebanyak 2 jilid. Tapi kitab tersebut tidak begitu dikenal karena Bulughul Maram jauh lebih baik. Dalam kitab Khulasatul Ahkam karya Imam Nawawi terangkan yang masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan kitab fikih bahwa mereka yaitu penduduk Kuba menggabungkan antara air dan batu adalah tidak dikenal. Oh, ini rumit sekali bahasanya. Hah? Ini merekanya ini dihapus saja, antum hapus. bahwa menggabungkan antara air dan batu itu tidak dikenal di antara mereka. Justru yang dikenal adalah terbatas pada air saja. Ngerti? Yang dikenal adalah terbatas pada air saja. Oke, Abu Hatim, An-Nawawi, Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Hajar menilai dhaifnya hadis tersebut. Al-Muhib At-Tabari berkata, seperti Al-Muhib At-Tabari ini seorang ulama Syafi'i, wallahu a'lam. Hadis ini tidak ada dasarnya menggabungkan antara apa ini? Butu atau kue putu atau batu atau apa ini? Ini editornya gimana? Dan air. Adapun terbatas pada air saja, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis yang sahih dari Abu Hurairah hanya menyebutkan air tanpa batu. Al-Albani berkata, yang benar bahwa ayat Al-Qur'an turun hanya menjelaskan penggunaan air saja, okay? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah secara marfu', berarti tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini Pustaka Azam sepertinya tidak berazam untuk benar-benar bagus dalam mentahqiq kitab dan mengedisikan kitab. Karena banyak sekali kesalahan dalam satu halaman saja kita lihat ada beberapa kesalahan. Kesalahan ini menunjukkan penerjemahnya ini wallahu alam kurang luas wawasannya dan juga editornya sepertinya kurang memperhatikan. Tapi bagaimanapun jazakumullahu khairan katsiran. Mereka mendapatkan pahala yang banyak insyaallah dengan menerjemahkan banyak sekali kitab. Baik, kita langsung ke kosakata hadis. Quba atau Quba adalah satu perkampungan di kota Madinah yang terkenal. Dan disinilah beberapa tokoh Ansar menetap. Ansar berarti apa? Mereka adalah kaum yang menolong kaum muhajirin untuk hijrah ke Madinah. Berarti Ansar asalnya adalah orang-orang Madinah ya. Hingga mereka dijuluki Bani Amr bin Auf. Di perkampungan inilah ada sebuah masjid yang disinggung dalam firman Allah. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqwa antakuma fih. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, yaitu masjid Quba. Syekh, masjid yang didirikan atas dasar taqwa berarti keikhlasan dan bukan dimaksudkan untuk diror. Diror itu ada namanya istilah masjid diror ya. Masjid diror itu istilah sebuah masjid yang digawangi oleh kaum munafikin yang bermaksud untuk memecah belah satu dan juga memalingkan orang agar tidak jemaah atau sholat di masjid yang bagus sehingga menuju ke masjidnya sehingga mendapatkan keuntungan massa, pengikut dan sebagainya. Masjid diror ini ya memang berupa masjid, namun bisa saja berupa ruangan atau selain yang tidak terbentuk masjid sebagai umumnya, tapi majelis bisa. Kemudian mereka digiring untuk sholat ke sana tanpa sholat ke masjid yang sudah merupakan kesepakatan bagi orang desa tersebut untuk sholat di sana. Itu ada sekarang. Seperti masjid majelis sufi dan semacamnya sekarang banyak menjamur. Ya. Mereka mulai mendirikan majelis, kemudian sholat di majelis tersebut padahal ada terdekat masjid. Dan mereka memang bermaksud untuk apa? Menggiring umat agar berpaling kepada majelis tersebut. Kemudian tidak sholat di masjid yang formal oleh huruf manusia sekitar. Dan ini bisa semanzil dengan masjid diror. Seharusnya pemimpin desa tersebut jika punya otoritas itu wajib untuk menghancurkan masjid ini, majelis atau masjid ini. Karena apa? Karena yasudduna an sabilillah, ini sama aja, yaitu mereka memalingkan atau menghalangi orang dari jalan yang Allah, dari jalan Allah. Sudah masjid ini tidak diramaikan, orang-orang dipalingkan ke sini lagi. Ini, ya seharusnya justru sebaliknya, masjid inilah yang lebih utama untuk diramaikan. Sebaliknya, tapi kaum munafikin tidak. Mereka justru sebaliknya. Mereka mengumpulkan ini, sebenarnya intinya ini. Ya. Nah, masjid yang dibangun di atas dasar semacam itu, apa tadi? Untuk memberi mudharat atau memecah belah. Juga untuk merekrut banyak orang sehingga mendapatkan kenikmatan duniawi, itu kedua. Itu berarti tidak terbangun di atas takwa. Nah, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Baik, dan seterusnya. Kemudian kalimat berikutnya, kosakata berikutnya atau kalimat berikutnya. Nutbi' al-hijarata 'ala al-ma'. Mereka membersihkan dubur mereka dari tinja dengan batu. Lalu membersihkannya dengan air untuk menambah kesempurnaan bersihnya. Di sini bukan hanya dubur saja, melainkan bisa juga kemaluan depan bisa digunakan dengan batu atau semanzilah dengan batu selama bisa menghilangkan najis dan itu tidak berupa materi atau media yang di dalam terhadap terdapat kehormatan atau hal yang bermanfaat dan digunakan manusia seperti roti misalnya atau yang lain-lain atau tulang. Ada selalu terlihat roti karena itulah apa namanya roti roti kemudian tanduk itu adalah sesuatu yang berulang kali disebut di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ya, dalam Kifayatul Akhyar disebut khubz dan juga qorn dan sebagainya. Jadi yang teringat sekali, terpatri di jiwa anda contoh-contoh ini. Oke. Jadi kalau untuk kemaluan depan bisa ya, bisa. Selama tidak dengan syarat-syarat tadi, tidak mencederai seperti beling misalnya, ya. Kemudian hal-hal yang terhormat, misalnya apalah, buku misalnya, alhamdulillah jangan sampai dan lain-lain. Asna alaikum. Menurut ini untuk yang innallaha yusni alaikum, di sini diubah menjadi asna alaikum. Ini artinya sama. Menurut sebagian ulama, kata ini hanya dipakai untuk memuji sesuatu yang baik. Apa arti asna yusni? Sana itu artinya pujian, ya kan? Nah, menurut sebagian ulama, sana pujian itu hanya dipakai untuk hal-hal yang baik, yang positif. Namun hal ini masih dipertimbangkan. Dalam kitab Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim disebutkan para sahabat pernah dilewati sekelompok orang yang membawa jenazah. Lalu mereka memujinya dengan kebaikan. Rasulullah bersabda, wajabat, artinya wajib baginya apa? Surga. Lalu ada jenazah lain, berarti lain ya. Mereka pun memujinya dengan keburukan. Berarti para sahabat tahu bahwasanya isi dari jenazah tersebut apa? Isi dari keranda tersebut atau yang diusung adalah orang-orang yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, wajib baginya. Wajabat, wajib. Maksudnya wajib baginya neraka. Kemudian sabda Rasulullah wajib ini ditanyakan kepada beliau. Rasulullah menjawab, jenazah yang kalian puji, ya, kalian puji dengan kebaikan wajib baginya surga. Berarti positif, yang dipuji secara positif untuk hal yang positif. Sementara jenazah yang kalian puji dengan keburukan maka wajib baginya neraka. Berarti memuji itu tidak mesti dalam positif atau kebaikan. Mereka bisa juga memuji untuk keburukan. Namun bukan berarti menyetujui keburukan tersebut. Ya, misalnya antum terlambat misalnya. Masya Allah luar biasa antum ini terlambat. Ya, hal-hal penting dari hadis. Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Quba, salah satu kabilah Khazraj. Mereka adalah Bani Amr bin Auf dengan firman-Nya yang tadi di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatathharu, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat 108. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya wallahu yuhibbul mutatahhirin itu kan artinya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bebersih ya. Ini seperti misalnya di hadis Nabi, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif. Persamaan antara dua, antara hadis ini dengan ayat ini, Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Dua-duanya adalah kesukaan Allah ya. Nah, apakah yang Allah sukai ini adalah hal yang bersifat maknawi saja atau bisa sujud, bisa juga bermakna hissi atau bermakna material atau bermakna fisik atau yang terpancar di panca indera, mana? Dua-duanya. Jadi di sini Allah menyukai orang-orang yang bersih bisa dua makna, secara maknawi dan secara tidak maknawi atau hissi. Kalau secara maknawi berarti membersihkan diri dari dosa dan juga membersihkan diri terutama dari kesyirikan dan kekufuran. Kalau secara non-maknawi atau secara fisikal atau secara hissi, maka bermakna membersihkan diri dari khobath atau najas dan juga hadath. Seperti kotoran anjing misalnya, atau hadath. Ya hadath banyak. Dan kalau tadi al-mu'minul qawi, orang mu'min yang kuat, lebih disukai daripada Allah, lebih disukai oleh Allah, itu bisa yang bersifat ma'nawi, yaitu mu'min yang kuat imannya. Nah, bisa juga bermakna non-ma'nawi, yaitu bersifat fisikal atau hissi, yaitu orang yang kuat badannya, namun apa? Namun dipakai, digunakan untuk ketaatan itu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada mereka, sebab mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Ayat ini turun dulu, kemudian baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa bertanya kepada para sahabat Ansor tersebut. Ya, jadi bukan berarti bukan begini urutannya. Nabi bertanya, kemudian baru ayat itu turun. Enggak, tapi ayat itu turun, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada mereka sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Maka mereka pun menjawab, kami menyertakan air saat bersuci dengan batu. Ini jika ini sesuai dengan hadis riwayat Ibn Abbas ke Abu Dawud, kemudian ke Al-Bazzar, dan itu dhaif ya. Ya. Kemudian nomor 2. Hadis ini menunjukkan bahwa menghilangkan najis dapat dilakukan dengan batu, kemudian disertakan dengan air untuk menambah kesempurnaannya hingga tidak ada bekas najis tersebut. Dan bukan berarti karena hadis ini dhaif, bukan berarti menjamak batu dengan air itu bid'ah, bukan. Melainkan para ulama telah sepakat bahwa hal tersebut diperbolehkan, bahkan itu adalah salah satu bagian dari kesempurnaan istinja yang tersempurna ya. Walaupun batu saja sudah sempurna ya. Batu saja sudah sempurna. Kemudian yang nomor 3, istinja ada 3 cara. Yang paling sempurna adalah dengan menggunakan batu, lalu diikuti oleh air untuk menambah kebersihannya. Nomor yang B, berikutnya cukup dengan menggunakan air saja, itu yang biasa kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan dengan air, tidak perlu dengan tisu, kadang malah bisa mubazir. Kan tisu bisa buat bersin atau yang lainnya, atau pakai sapu tangan, ya itu jangan. Nah, kemudian yang C, yang terendah, yaitu hanya menggunakan batu saja. Hal ini karena air lebih membersihkan dan menghilangkan najis daripada batu. Nah sekarang pertanyaan, apakah ketika kita menghilangkannya dengan batu saja, atau kita menggunakan batu saja tanpa air, apakah hal atau batu tersebut bisa menghilangkan najis atau tetap ada? Yang lebih sahih dari perkataan para ulama adalah tetap menghilangkan najis. Itu yang lebih sahih. Ya, itu yang lebih sahih. Adapun misal urusan baunya itu tidak masalah. Tidak masalah, itu tidak ada apa. Ya. Oke. Okay. Kalau mikirannya itu kan mahal di sini dinilai doa, kalau di kota memang kata batu ya, dinilai doa. Dan tapi soalnya, ya soalnya tanpa menyebutkan kata batu tersebut. Tapi kan kalau redaksinya, kami menyatakan air saat bersuci dengan batu. Berarti kalau nggak ada batu, kami menyatakan air saat bersuci. Berarti menyatakan air itu berarti semuanya harus harusnya ada sesuatu dulu. Wallahualam. Tapi itu kalau redaksi yang Ibnu Khuzaimah itu. Gimana? Anda belum ngecek redaksi dari Ibnu Khuzaimah itu. Jadi matannya, tapi karena memang ide hadis ini sepadan atau setema atau setema, jadi dia tidak keluar dari kalimat-kalimat semacam ini. Cuma kalau untuk kalimat tepatnya, nah belum ngecek ya. Yang terpenting adalah kita meyakini air ya. Adapun jikalau memang benar bahwasanya kaum Ansor yang khusus tersebut, para ahli Quba tersebut memang dengan hijarah juga, kita juga nggak tahu. Kita hanya yang kita tahu hanya periwayatan secara zahir saja yang di sini bahwasanya itu dhaif, sehingga walaupun mungkin mereka memakai hijarah, mungkin ada riwayat lain, anda juga nggak tahu ya. Mungkin ada riwayat lain yang mensahkan dengan hijarah untuk ahli Quba ini, tetapi kita tidak serta-merta meyakini 100% mereka memakai hijarah karena hadis ini dhaif. Gitu. Tapi mungkin mereka dengan hijrah mungkin. Bagaimanapun hal tersebut, yang terpenting adalah hukum untuk kita saat ini bahwasanya dengan hijrah itu bukanlah suatu kebid'ahan. Nah, ini para ulama sendiri sudah tidak ada khilaf, wallahu alam, tidak ada khilaf di antara mereka tentang diperbolehkannya menggunakan hijarah di jamaah dengan air. Wallahu a'lam. Baik, kemudian bab ini. Kalau di batu misalnya tadi kan cuma masuk batu tadi sih enggak boleh bau masalah. Berarti di sini di situ belum masalah bau masalah. Tidak masalah sebenarnya. Berarti di sini Ya, yang penting ainun najasahnya. Ya, ainun najasahnya. Adapun urusan bau itu kan karena sebelumnya dia menempel ya. Dan kita dianjurkan atau disuruh untuk fattaqullaha mastata'tum aja. Yang semampu kita. Ya. Adapun jika ada air, maka layak untuk disingkirkan semua itu. Karena yang namanya bau itu kadang memang berasal dari kulit luar dan kadang memang berasal dari dalamnya. Kadang. Jadi kita memang kalau misalnya memang masih ada baunya, kita enggak tahu apakah itu yang dari kulit luarnya atau memang dari dalamnya. Adapun dalamnya itu sudah tidak ada ibrah di dalam. Karena itu sudah memang dalamnya memang tempatnya dan itu kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Adapun kalau luarnya, jika memang masih ada kelengketan misalnya, jika kelengketan tersebut kental, maka tetap harus karena itu menunjukkan apa? Ainun najasahnya masih. Adapun jika memang sudah berusaha kemudian kita koreksi sedikit dan ternyata memang ya sudah tidak lagi dianggap masih ada, maka sudah selesai. Yang terpenting itu di sini ainun najasah, bukan dari rihahnya ya. Wallahu a'lam. Gimana? Begitu ya. Iya. Iya, kalau yang itu berkenaan dengan air. Jadi di kalau yang bau dan apa tadi namanya warna dan lain-lain itu tidak berkenaan dengan air. Sebagaimana tidak berkenaan dengan yang ini. Sebagaimana misalnya kan kita darah haid misalnya. Darah haid itu menempel di pakaian wanita. Kemudian dia sudah berusaha untuk mencucinya misalnya, kemudian masih ada bekas warnanya. Nah, di sini warna tersebut tidak ada ibrah baginya. Melainkan sudah menjadi suci. Ya. Sebagaimana sudah kita pelajari di hadis. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan darah misalnya. Atau misalnya ada darah binatang yang kita yakini haram, seperti darah singa atau darah kucing misalnya. Seseorang menyulik kucing kemudian kucing enggak baik. Atau kucing itu ketabrak, kegencet atau ketabrak jalan, ditabrak tronton terus habis itu muncrat ke kita, ke pakaian kita, kita cuci. Nah, darah tersebut membekas. Nah, di sini kalau kita sudah mencuci pakaian kita dengan daurah darah tersebut dan ternyata warnanya masih membekas, maka di sini tidak ada ibrah dari pembekasan darah tersebut, warnanya. Dan jikalau darah tersebut misalnya bau misalnya, kalau kita sudah mencucinya tidak ada ibrah dari baunya. Jadi beda dengan pengaruh air, antara pengaruh air dengan tiga hal tersebut dengan pengaruh najis terhadap pencucian. Wallahualam. Oke, kemudian bab al-ghusli wa hukmul junubi, bab mandi dan hukum junub. Insyaallah kita akan mempelajari juga permasalahan ghusl itu apa, junub itu apa secara bahasa dan secara syariat insyaallah. Pendahuluan, kata al-ghusl adalah bentuk masdar atau infinitif. Kenal infinitif? Kalau dalam bahasa Inggris seperti kalau kita punya play pakai ed atau playing, itu infinitifnya to play. Nah, itu masdar dalam bahasa Arab seolah ya, walaupun enggak tepat juga sih. Kita katakan to infinitif di sini. Ya, masdar dari kata ightisal, maknanya adalah perbuatan. Maksudnya perbuatan mencuci. Ya. Ya, perbuatan. Antum harus bedakan juga ya, menurut syarak juga. Tadi menurut bahasa. Menurut syarak ghusl, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu. Lihat di sini mengalirkan air. Mengalirkan air di sini juga nanti ada khilaf di antara ulama. Apakah mengalirkan saja atau diwajibkan dengan syarat juga menggosok? Jadi bukan sekadar mengalirkan air selesai, mereka antum harus menggosok-gosok ini. Yang lebih sahih adalah tidak harus antum menggosok ini. Tidak harus. Hah? Apa? Yang penting basah, terguyur semuanya dan rata semuanya gitu. Adapun jika memang ada bagian tubuh yang sulit dijangkau dengan air begitu saja, melainkan harus digosok sehingga terjangkau padanya air, maka wajib digosok. Itu beda, karena itu beda hukum. Jadi misalnya ada shower. Antum kan nggak mungkin salto kemudian baru bagian sini kemudian baru tersiram dalam shower. Angkat shower. Jadi dalam hal ini karena antum tidak mungkin salto dan tidak mungkin antum kayak gini di atas kepala atau antum juga malas untuk ngangkat ke atas. Jadi di sini diwajibkan untuk antum untuk menggosok-gosok bagian yang antum tutupi dari area selangkangan. Ya kalau misalnya pakai selang ya nggak masalah. Pakai selang kan bisa keseluruhnya kan, ya. Tapi ini kan shower masalahnya, ya. Shower jadul sih, shower jadul. Oh shower jadul ya, nggak tahu ada untuk shower yang bisa. Oh bisa, oh iya iya, oh shower yang bisa kayak gitu ya. Ada selang. Iya iya iya, aku baru ingat itu versi yang. Tapi shower kayak gitu. Oh gitu. Pancuran. Ah, anak shower shower versi pondokan dulu, jadi. Jadi ana enggak sampai situ makomnya ini. Iya. Ya jadi ana enggak tahu. Itu pun enggak pakai shower kita. Pakai gayung. Lebih afdol ya. Mandi junub enak pakai shower. Lebih enak pakai shower yang ini untuk mandi junub. Yang ini dia saya jadi. Oh gitu. Jadi saya membalik enggak ini kan belum ngerti apa yang nggak salto. Jangan, antum bermudarat kalau salto. Antum salto sekarang, besok udah masuk koran itu ya. Oke. Menurut syarat, ghusl mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu ya. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ulama. Dalam hal ini, Allah berfirman. Ini dalil dari Al-Quran. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Fa in kuntum junuban, fatoharu. Kemudian ada pun hadis Rasulullah SAW yang menyinggung masalah ini sangat banyak. Di antaranya idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahada faqad wajibal ghusl. Jika seseorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh kedua tangan dan kaki seorang wanita lalu ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di sini maksudnya dengan sungguh-sungguh berarti apa? Kiasan untuk bersenggama. Dengan adanya apa? Dengan adanya tarekat duduk di antara empat anggota tubuh, kedua tangan dan kaki. Berarti rubaiyah. Oke. Ya kan? Kedua tangan dan kaki. Empat gini. Nah, duduk di antaranya. Nah, dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dengan ada niatan itu. Bukan tiba-tiba enggak sengaja gitu, enggak. Tetapi ini kiasan untuk bersenggama. Maksudnya jika seseorang laki-laki bersenggama maka ia wajib. Dalam artian bersenggama ini bukan percampuran tubuh berpeluk saja, bukan. Tetapi ada syaratnya, yaitu kemaluannya telah ke kemaluan wanita tersebut. Nanti ada ini hadisnya insya Allah ada. Hadis 94 halaman 381 ini ada. Ya. Ulama sepakat bahwa janabah atau hadas besar melekat pada seluruh tubuh karenanya dalam keadaan janabah seseorang diwajibkan mandi. Perbedaan hadas besar dengan hadas kecil adalah hadas besar. Pertama, hadas besar itu yang terhadapkan apa? Yang terhadapkan adalah seluruh anggota tubuh otomatis. Berarti makanya disyaratkan atasnya apa? Mandi. Adapun hadas kecil mana yang terhadapkan? Bukan farj. Bukan. Anggota tubuh yang diwudukan itu yang terhadapkan. Jadi apa? Wajah ini dan kedua kaki. Itu kalau hadas kecil, ya bedanya begitu. Jadi kalau hadas kecil, pusar antum nggak termasuk berhadas di situ. Ya, misalnya bagian belakang tubuh, misalnya buang angin. Nah di situ bukan berarti kemudian bokongnya kemudian berhadas, enggak di sini. Yang berhadas adalah anggota tubuh antum yang kemudian akan diwudukan, itu yang berhadas. Nah bedanya hadas kecil yang dan hadas besar yang kedua, hadas besar itu mewajibkan apa? Mandi. Hadas kecil mewajibkan apa? Wudu. Oke. Kemudian, adapun yang dimaksud junub adalah orang yang mengalami janabah. Asal kata janabah berasal dari makna al-bu'd, yaitu jauh. Ya. Jadi antum jangan bilang misalnya mukanya lu jauh, Ya, kayak lu junub, yang hilang itu. Dikatakan junub lantaran orang tersebut pada waktu janabah mesti menghindari atau menjauhi beberapa ibadah pada tempatnya, ya. Junub artinya jauh, ya. Ya, terpisah dan jauh. Makanya dijauhkan dari beberapa jenis ibadah yang memang dilarang untuk melakukannya kecuali dengan kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja. Para ulama sepakat, berarti ijma, bahwa orang junub, ya, orang junub diharamkan berdiam di dalam masjid. Akan tetapi jika dia berwudu, boleh berdiam dan tidur di dalamnya sebagaimana perbuatan para sahabat. Demikian riwayat Ahmad memberikan, maksudnya riwayat dari Ahmad, yaitu pendapat Ahmad memberikan keringanan hukum. Di sini kita tafsir, kita rinci. Asalnya orang junub, baik laki-laki maupun perempuan, diharamkan berdiam. Berdiam di sini bukan berarti melewat, bukan. Tapi berdiam duduk di dalam masjid ikut kajian misalnya. Akan tetapi jika dia berwudu, boleh berdiam. Berarti kalau misalnya sudah wudu, dia boleh diam bahkan tinggal di dalamnya sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh sebagian sahabat. Begitu juga dengan perempuan, baik itu junub maupun haid dan nifas. Kalau haid yang nifas dan sebagainya, yang lebih rajih wallahu alam, atau yang lebih sahih dalam bagi anak wallahu alam, ya, itu bahwasanya mereka diperbolehkan untuk tetap di dalam masjid dengan beberapa syarat. Pertama, ya, dia mempunyai pembalut dan sebagainya, ya, itu harus itu, ya, sampai mengotori masjid. Kemudian juga berwudu juga salah satunya, sebagian orang mengatakan seperti itu. Dan juga dia memiliki kepentingan. Kalau misal tidak ada kepentingan untuk mukim di dalam masjid, maka tidak boleh. Wanita haid dan nifas ataupun junub itu untuk ada di dalamnya. Seperti kepentingan diantaranya talabul ilm, meminta ilmu, misalnya menuntut ilmu. Tetap tinggal di masjid, disana wudu dulu sebagai, wallahu alam ini entah wajib atau adab, tapi lebih baik wudu dulu kemudian masuk masjid dan selesai sudah. Jangan sampai netes ke lantai tapinya, ya. Itu syarat. Karena apa? Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang dia adalah seorang marbotah. Takmirah masjid. Maksudnya bukan takmirah, apa? Penghuni masjid yang selalu tinggal di masjid dan selalu menyapu lantai masjid atau membersihkan, dalam makna membersihkan secara umum. Nah, di sini kan kalau misalnya seorang yang haid tidak boleh sama sekali tinggal di dalam masjid, bahkan lewat di dalam masjid. Maka bagaimana dengan wanita ini? Yang mana tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia untuk keluar dari masjid. Melainkan yang ada secara zahir maknanya bahwasanya wanita ini bermukim di masjid atau minimal kesehariannya di masjid untuk membersihkan. Dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan kesucian dia. Kalau misalnya dia tidak boleh ke masjid kala junub dan kala haid dan sebagainya, maka apa? Maka berarti tidak boleh dong dia di sana. Tapi kok enggak ada riwayatnya. Ya, begitu, ya. Dan faedahnya juga bahwasanya wanita boleh menjadi pengurus masjid. Bukan hanya laki-laki. Tapi jika ada laki-laki itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik dan lebih bermaslahat. Kecuali kalau laki-lakinya ternyata koruptor. Kemudian hikmah mandi janabah adalah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu junub maka mandilah. Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullah meriwayatkan dari Rafi' bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah istri-istri beliau, dan pada saat itu beliau mandi dari hadas besar, berarti dari junub di setiap rumah istri-istri beliau. Masyaallah. Subhanallah. Karena memang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan melebihi sekian dari kekuatan laki-laki normalnya. Lalu beliau ditanya, "Mengapa engkau tidak mandi sekali saja?" Beliau menjawab, yang seperti ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Kenapa engkau tidak mandi di paket, maksudnya? Ya, maksudnya begitu. Iya. Berarti di sini mengisyaratkan kalau misalnya antum jima dengan perempuan kemudian izalul mani atau tidak tapi sudah masuk ke kemaluannya, maka disyariatkan untuk mandi junub, ya kan? Tapi jika tahu dalam momen-momen terpisah dan masih dalam satu waktu sholat, itu antum melakukan itu, antum disyariatkan mandi terpisah boleh, atau mandi tiap-tiap setelah junub boleh, bisa juga dipakai. Ya. Misalnya pada jam habis isya 8 melakukannya, kemudian jam 10 melakukannya, jam 12 melakukannya, dan masya Allah itu. Nah itu boleh jam 8 terus mandi, kemudian jam 9 terus mandi lagi boleh, atau dipakai jam 4 mandi boleh. Mandi terus sih malam-malam ya. Mandi itu memberikan tenaga. Iya, membalikan tenaga memang. Mentajdid. Ah. Tenaga. Benar, benar. Nanti akan dibahas. Gua enggak tahu di sini tertulis, di sini tertulis. Gua enggak tahu. Di sini tertulis. Oh iya. Di sini tertulis. Iya. Apa yang antum tuturkan tadi itu sudah tertulis di sini. Bahkan sebelum antum melakukan itu di sini udah tertulis memang. Udah tertulis. Jadi bagaimanapun ya sudah. Iya begitu, oke. Okay. Kemudian saya mana sebentar kita. Lebih baik dari suci. Oke. Kini hikmah sunnah Rasul dan mukjizat ilmiah telah tampak. Al-Jurjawi, Allah alam saya belum mengetahui siapa beliau, berkata, Allah mewajibkan mandi setelah keluarnya air mani, bukan mewajibkannya setelah keluar air kencing. Kenapa emangnya? Kok bisa misal begitu? Kok bisa begitu? Meskipun keduanya air mani dan air kencing berasal dari source yang sama. Bukan source, tempat yang sama. Hal ini disebabkan air seni merupakan sisa-sisa makanan dan minuman di dalam tubuh. Sedangkan air mani merupakan kumpulan unsur dari seluruh bagian tubuh. Karenanya menurut kami tubuh seseorang bisa terpengaruh dari keluarnya air mani, atau keluarnya air mani bisa berpengaruh pada tubuh seseorang, bukan dari keluarnya air kencing. Kalau keluarnya air kencing dengan keluarnya air mani itu bedanya apa? Kalau keluarnya air mani itu mungkin lemes dan kurang berhasrat. Kalau misalnya keluarnya air kencing, efeknya ada di tubuh, joget. Gak tau yang perempuan, orang lagi kayak gini. Ya. Oleh karena itu, kami melihat bahwa setiap orang yang usai melakukan hubungan intim, kekuatan tubuhnya akan melemah. Dan juga keyakinan terhadap pasangannya juga melemah pada saat itu. Hasratnya melemah. Makanya perawan yang baru itu setelah digituin, itu dia akan memeluk suaminya. Kenapa? Karena fitrahnya pada saat itu suami sedang dalam kondisi yang low keimanannya terhadap perempuan, terhadap pasangannya. Tapi pasangannya itu ada rasa khosyah dan khauf, rasa takut karena telah terenggut miliknya, takut kabur. Bukankah begitu, Pak Amir? saya belum praktek, tapi walau saya sendiri tidak tahu mengapa saya tahu gini. Oke, kemudian maka mandi dengan air dapat mengembalikan kekuatan tubuh yang hilang akibat keluarnya air mani, ya. Itu yang telah terjadi pada bukan hanya Bapak Amir, tapi kita semua. Sebagaimana hilangnya kekuatan ini dari tubuh menyebabkan rasa malas. Makanya di satu riwayat ada salah satu sahabat yang tidak mau bertemu dengan Abu Hurairah kalau salah, tidak mau bertemu dengan Rasul ketika dia junub. Ketika dia junub enggak enak bertemu sama Rasul. Melihatnya berpaling, Rasul melihatnya. Makanya kenapa begitu? Karena pada saat orang junub itu males ngelangkain. Dan juga kalau keluar junub ya, kemudian keluar rumah ke warung misalnya atau ke mall, itu rasanya gimana? Kayak ada sesuatu yang tertinggal. Enggak enak rasanya. Enggak tahu orang kafir itu mereka enggak pernah mandi junub mereka dengan rasanya. Bahkan bila telah mandi menimbulkan kemudharatan yang besar. Kesumpahannya? Apa kesumpahannya ini? kok. Ini ngapain kesimpulannya? Kesumpahannya. Apa harus bersumpah? Ini dia dia ganti ini kan. Kesimpulannya, thaharah atau bersuci adalah perbuatan yang sangat bermanfaat bagi baik bagi laki-laki dan wanita bila vitalitas dan aktivitasnya hilang setelah berhubungan intim. Oleh karena itu, mandi mengembalikan vitalitas dan aktivitas tubuh. Demikian hukum Allah menyiratkan hikmah dan rahasia-rahasia. Tapi kita baca satu hadis saja. Saya sudah mulai capek ini. 93. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i. Rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Insyaallah di sini kita akan mempelajari sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan terjamin kesahihannya. Namun meskipun dia sahih, dia bisa dinasakh. Dinasakh berarti dihapus. Jadi antum perhatikan bahwasanya hadis sahih itu bukan berarti tidak bisa dihapus. Melainkan bisa saja hukumnya dihapus. Namun tetap insyaallah akan dapat faedahnya kita. Wa asluhu fil Bukhari. Lihat Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, air dari air. Itu kalau kita manai secara harfiah. Iya. Al-ma'u minal ma', air dari air. Ya iya. Gimana? Apa faedah yang didapat? Tapi para ulama kemudian menafsirkan air yang pertama adalah air mandinya antum karena junub disebabkan oleh air mani. Ya. Jadi alma yang pertama itu adalah alma at-tahur. Alma yang kedua alma al-mani atau ma'ul mani. Ma'ul mani itu tahir atau tahur atau najis? Tahir. Ya. Dan tidak tahur. Kalau tahur antum wudu dengan air mani dong sekalian. Tahir ya. Dan tidak najis tuh. Insyaallah tidak najis. Itu yang lebih sahih. Kemudian kosakata hadis, al-ma'u minal ma'. Al-ma yakni al-ma yang pertama yaitu air yang pertama adalah air untuk mandi. Yang mana itu harus merupakan air yang tahur. Air yang tahur. Kalau misalnya yang antum temukan adalah air teh atau kolam susu misalnya, maka apakah antum harus menunaikan mandi junub dengan kolam susu, dengan air dari kolam susu tersebut atau tidak? Tidak boleh. Yang harus adalah bertayamum jika memang tidak mendapatkan air yang suci dan menyucikan. Sedangkan alma yang kedua adalah air mani yang keluar dengan kenikmatan. Dan semua air mani yang keluar dengan kenikmatan, maka yang lebih rajih adalah apa? Hukumnya menjadi junub. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah mereka mengatakan, sebagiannya mengatakan bahwa air mani yang keluar tanpa kenikmatan, ya kan bisa. Tanpa kenikmatan itu tidak semazilah junub. Ada dalam surat ini. Dan perkataan ini bisa sahih dan bisa juga tidak sahih. Perkataan ini yaitu perkataan sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwasanya air mani yang keluar tanpa kenikmatan itu tidak menjunubkan, itu bisa sahih ketika dia berpenyakit. Maksudnya orang tersebut penyakit, punya penyakit yang menyebabkan keluarnya air mani secara konstan dan tak diprediksi. Maka yang seperti ini tidak menjunubkan karena penyakit. Udzur. Kemudian ada juga perkataan ini yang merupakan tidak disetujui. Yaitu keluarnya air mani tanpa kenikmatan dalam hal yang disengaja. Misalnya istimna, onani misalnya. Kemudian keluar air mani namun dia tidak merasakan apa-apa. Entah karena memang sudah terlalu terbiasa atau gimana enggak tahu. Atau ketika dia jima atau bercumbu dengan pasangannya kemudian keluar air mani. Nah, di sini air mani tersebut tidak dia rasakan kenikmatan. Melainkan keluar begitu saja walaupun terasa tapi tidak terasa kenikmatannya, maka sebagian ulama tidak menghukumi sebagai junub, namun yang lebih sahih dan lebih menjaga adalah itu junub. Wallahu a'lam. beda dengan air mani ya. Mani itu enggak banyak kok. Dan air mani itu bergumpal ya. Ya, bedanya begitu. Kemudian demikian Allah menamakan mani dengan air sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Ma'un dafiq. Ma'in dafiq. Dafiq artinya terpancar, muncrat. Karena tabiat keluarnya air mani itulah muncrat. Semakin awal itu semakin jauh jangkauannya, muncratannya. Semakin deras, semakin akhir semakin lemah. Baik, kita selesaikan sini aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata capek sekali saya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Atau memang sudah mati?